Apa bedanya tahiyat awal dan tahiyat akhir? Ya. Banyak bedanya, diantaranya dari posisi duduk. Ya. Kalau tahiyat awal, itu dengan duduk iftirash. Sedangkan tahiyat akhir dengan tawarruk. Ya. Juga dari segi bacaan. Kalau tahiyat awal, bacaannya tanpa salawat. Sedangkan tahiyat akhir, bacaannya sama lalu ditambah dengan salawat. Baik.